Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan syarah Nawaqidh al-Islam, yaitu penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman, atau barakallahu fikum bisa juga ya, kita sebutkan sebagai sebab-sebab kemurtadan. Karena ini juga disebutkan oleh Asy-Syarih, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah di pembatal yang terakhir, yaitu yang ke-10 barakallahu fikum. Dan kita akan melangsungkan barakallahu fikum ya, pembatal yang ke-10 yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najri rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ashir yang ke-10, ai pembatal keislaman yang ke-10 adalah al-i'radu 'an ad-dinillahi taala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal keislaman yang ke-10 barakallahu fikum adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak pula mau mengamalkannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini pembatal yang ke-10. Ya, berpaling ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mempelajarinya, bahkan tidak mau mengamalkan syariat tersebut barakallahu fikum. Nah, ini menjadi sebab kemurtadan, termasuk sebab-sebab kemurtadan yang harus seorang muslim mewaspadainya barakallahu fikum. Dan ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui dan tidak bosan-bosan kita mengingatkan bahwasannya ya, semua pembatal-pembatal ini ya, adalah sifatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Bukan ya. Tatkala kita menyebutkan pembatal-pembatal keislaman ini langsung ta'yin, tunjuk seseorang wah si fulan ini kafir, murtad. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Tapi ini hukumnya umum, hukumnya global. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang khabarkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang firmankan, demikian pula ya Rasul alaihi salatu wassalam ya menyebutkan hal tersebut, dan dikumpulkan pembatal-pembatal ini ya oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kenapa sering kita sampaikan hal ini ya, karena ya subhanallah ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya akhir-akhir ini ataupun kembali lagi mencuat isu-isu wahabisme yang katanya mudah mentakfirkan ya mengkafir-kafirkan muslim, seorang muslim barakallahu fikum ya, barakallahu fikum. Nah, padahal Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala hanya mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah berkaitan tentang di dalam Islam ini ada pembatal-pembatal keislaman. Di dalam Islam ini ada sebab-sebab kemurtadan. Oleh karena itu seorang muslim harus berhati-hati, waspada, jangan sampai terjatuh kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga perlu disampaikan oleh beliau rahimahullah agar kita mengenalinya, agar kita memahaminya, agar kita menjaga diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita dari sebab-sebab kemurtadan ini barakallahu fikum. Nah, tentunya seseorang yang barakallahu fikum masuk kategori ini harus melewati syurut, syarat-syarat tertentu, artinya menunjuk si fulan itu murtad. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa, beliau menyebutkan ada 3 syarat. Seseorang itu bisa masuk dalam kategori ini ataupun barakallahu fikum bisa ditayin menjadi seorang yang mengamalkan sebab-sebab kemurtadan ini dan dia menjadi murtad. Di antaranya barakallahu fikum, dia mengetahui dengan jelas ini semua pembatal keislaman. Artinya apa? Dia berilmu akan hal ini barakallahu fikum. Nah, mengetahui dengan jelas, tidak ada keraguan dalam dirinya berkaitan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dia apa? Melakukannya. Ini syarat yang pertama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syarat yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Barakallahu fiik. Nah, sudah dia mengilmuinya, dilakukan dengan sengaja pula. Barakallahu fiikum. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tidak ada paksaan terhadap perbuatan orang tersebut dalam melakukan sebab-sebab kemurtadan ini barakallahu fiikum. Tidak ada paksaan barakallahu fiikum. Dia lakukan dengan kerelaan, keridhaan hatinya, dengan kesenangannya, bahkan mungkin tertawa terbahak-bahak melakukan amalan tersebut. Dia mengilmuinya, dia melakukannya dengan sengaja barakallahu fikum, dan tidak ada paksaan barakallahu fikum terhadap dirinya. Maka yang seperti inilah barakallahu fikum yang masuk kategori orang-orang yang terjebak dalam pembatal keislaman dan bisa memurtadkannya barakallahu fikum. Adapun kebalikannya dari itu, apabila ada seorang hamba yang melakukan sebab-sebab kemurtadan ini ataupun melakukan pembatal-pembatal keislaman ini, tapi dia tidak mengetahuinya, dia jahil padanya, kemudian barakallahu fikum dia melakukannya dengan tidak sengaja, kemudian barakallahu fikum dia melakukannya disebabkan adanya paksaan, barakallahu fikum. Nah, maka tentunya orang yang seperti ini ma'dzur, diberi udzur, tidak masuk dalam kategori barakallahu fikum orang-orang yang ditayin, ditunjuk hidup si bulan murtad lah, barakallahu fikum. Nah, jadi kebalikannya. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, inilah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disampaikan. Jangan ketika ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan berkaitan tentang adanya pembatal-pembatal keislaman, adanya sebab-sebab kemurtadan, kita takut mengkhabarkannya. Kenapa? Nanti dituduh sebagai ahli takfir. Sampaikan, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita memperingati umat jangan sampai terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman ini barakallahu fikum. Nah, jangan ada ilmu yang ditutupi. Jangan ada ilmu yang ditahan disebabkan karena apa? Karena isu yang suka mentakfir, suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kita tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin, namun Allah memberikan sebuah hukum dan hukum ini harus disampaikan kepada muslimin. Barakallahu fikum. Ini hukum secara global. Sehingga apa? Muslimin jangan masuk ke ranah ini. Muslimin terhindar dari apa? Pembatal-pembatal ini. Jangan bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Barakallahu fikum. Bayangkan kalau karena ada tuduhan takfir kemudian kita tutup ini, kita tidak mau membaca pembatal-pembatal keislaman, nawakil Islam, karena takut dituduh sebagai ahli takfir. Barakallahu fikum. Maka bagaimana umat bisa mendengar? Mereka bisa bermain-main dengan agama ini disebabkan kejahilan mereka. Ya, barakallahu fikum. Dan kita khawatir sampai pada tingkatan mereka sudah mengilmui tapi sudah terbiasa melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka sulit untuk dilepas. Bayangkan berapa sulitnya orang-orang yang sudah kadung apa, ya, selalu bertabaruk, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatal yang keberapa? Yang keberapa? Yang kedua. Barakallahu fikum. Sudah kadung enggak bisa ini. Kalau enggak ini enggak sah sepertinya ibadahku. Kalau tidak seperti ini kurang, ah ini apa? Karena ilmu terlalu lama sampai kepada dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, penting untuk kita sampaikan ilmu ini, barakallahu fikum. Ini hukum Allah secara global, secara umum. Ya. Barakallahu fikum. Kita tidak mentayin. Kita tidak bersama menunjuk individu-individu orang si fulan murtad, si fulan kafir. La. Wallahi la. Demi Allah tidak. Tapi kita sampaikan ilmu secara umum. Sebab-sebab ya pembatal-pembatal ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita baca syarahnya dari Al-Syeikh Al-Allamah Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala syarih hafizahullah ta'ala al-ashir wa huwa al-akhir. Yang ke-10, dan ini ya pembatal yang terakhir. Maksudnya apa? Pembatal yang terakhir yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa pembatal itu tidak dibatasi 10? Masih ada lagi. Tapi kenapa disebutkan 10 ini? Inilah yang sering terjadi, yang sangat mudah diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Yang ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga kita harus waspada dari pembatal yang ke-10 ini, barakallahu fikum. Nah. Kata beliau hafizahullah taala, al-i'radu 'ani dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yahtammu bid-din. Ya. Tidak memberikan perhatian terhadap agama ini. Ini Syekh akan menggambarkan ya makna al-i'rad, berpalingnya seorang dari agama ini. Ya. Yaitu la yahtammu bid-din. Dia tidak memberikan perhatian terhadap agama ini. La yata'allamu. Dia tidak apa? Mempelajarinya. Walau ta'allama la ya'mal. Ya. Kalaupun dia mempelajarinya, dia tidak mengamalkannya. Ya. Yang pertama apa tadi? Ya, dia tidak memperhatikan apa memberikan perhatian terhadap agama ini. Dia tidak mau mempelajarinya atau dia belajar agama Allah tapi dia tidak mau mengamalkannya. Ini muskilah juga. Ya, barakallahu fikum. Dia belajar, menuntut ilmu. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mau mengamalkannya, barakallahu fikum. Dia tutup ilmu itu, dia simpan ilmu itu, barakallahu fikum, tidak mau disampaikan kepada ataupun dia sendiri tidak mau beramal dengan ilmu tersebut. Apalagi menyampaikannya. Barakallahu fikum. Yu'ridu 'anil ilmi awalan. Nah, pertama-tama berpalingnya dia dari ilmu. Yang pertama, jadi alurnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala termasuk orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dia berpaling dari ilmu. Gak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuek dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apa agamamu? Agamaku Islam, aku muslim. Tapi gak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Thumma yu'idu 'anil 'amal. Kemudian dia berpaling dari amalan. Ya. Bagaimana dia mau beramal? Ilmu saja tidak punya. Kenapa dia tidak punya ilmu? Masa bodoh dengan ilmu. Tidak mau peduli dengan ilmu agama. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dia tidak bisa membangun sebuah amalan. Atau dia membangun amalan karena ikut-ikutan. Lihat, wah, orang melakukan ini dia ikut ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena kebanyakan orang melakukannya bukan karena ilmu. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال Dan bahkan kalau dia beramal sementara ya barakallahu fikum dia beramal tanpa ilmu, fa amaluhu dhalal, maka amalan tersebut apa? Sesat. Ya. Barakallahu fikum, ya. Bahkan kalau dia beramal tapi amalan yang dilakukan itu tanpa ilmu. Ya, seperti kita sebutkan tadi, dia beramal karena melihat kebanyakan manusia melakukannya. Ikut-ikutan. Atau dia beramal berdasarkan apa? Ya, pikirannya, perasaannya. Itu yang menjadi tolak ukur dia beragama. Ya, bukan Al-Quran, bukan sunnah, bukan pemahaman salaful ummah. Ya, barakallahu fikum. Ya, berdasarkan rupiahnya sendiri, barakallahu fikum. Nah, fala budda ay yata'allama awalan, maka wajib ya pertama kali ya adalah mempelajari agama. Thumma ya'mal, kemudian mengamalkannya. Ya, jadi yang wajib alurnya seorang hamba ya, seorang mukmin, seorang muslim, dia harus belajar agama Allah dan beramal di atas ilmu. Jadi ilmiah dalam beramal. Ya. Dia beramal dengan amalan yang ilmiah. Bukankah kalau dia kerja perbengkelan, dia butuh ilmu. Bagaimana membongkar mesin, pasang mesin, butuh ilmu. Harus ilmiah. Kalau dia jualan ini, jualan itu, butuh ilmu. Bagaimana cara memasaknya ini, itu dan ini. Ya, ini dunia butuh ilmu. Butuh belajar. Tapi kenapa untuk urusan agama dia tidak mau belajar? Ya. Mengapa untuk urusan agama dia cuek? Mengapa untuk urusan agama dia tidak peduli pada agama yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Nah, jadi seorang hamba, seorang muslim itu harus memulai dengan ilmu dan mengamalkannya, barakallahu fiik. Ya. Amma man akhadha al-'ilma wa taraka al-'amal fa hadha min al-maghdubi 'alaihim. Adapun ya, barang siapa yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu, wa taraka al-'amal, akan tetapi apa, dia meninggalkan amalan, fahada min al-maghdubi alaihim, maka orang tersebut termasuk yang dimurkai ya, ataupun mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka ini, orang-orang yang barakallahu fikum dia berilmu tapi dia meninggalkan amalan. Seperti siapa ini? Ya, orang-orang Yahudi ya, mereka memahami tentang agama, mengilmui tentang tarikh, tentang sirah al-anbiya wal-rusul sejak dimulainya sampai berakhirnya, faham, wallahi mereka faham ya. Tapi mereka tidak mau beramal dengannya. Wabil khusus apa? Tatkala kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam ya, mereka gengsi. Salah satu penyebabnya, sering kita ulang ini agar kita mengingatnya, penyakit hati, hasad, gengsi. Ya, apa? Dia gengsi untuk menerima Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi penutup penyempurna agama para nabi terdahulu, barakallahu fikum. Kenapa? Hadza huwa min al-'arab. Ya. Laisa min bani Israil. Ya. Laki-laki ini ya, orang Arab, bukan dari kalangan bani Israil. Karena para anbiya lahir itu dari bani Israel, kok tiba-tiba datang orang Arab yang kami rendahkan, yang orang Arab ini hidupnya enggak jelas, berpindah-pindah, badui ya, kehidupannya barbar ya, tidak ada aturan, yang kuat yang menang ya, kabilah yang kuat dialah yang menguasai, direndahkan dulunya orang-orang Arab oleh mereka ini, orang Yahudi, demikian pula Nasrani. Sehingga tatkala datang Nabi, diutusnya Nabi dari bangsa Arab, mereka enggan, mereka malu, ya, istilahnya apa, menjilat ludahnya sendiri. Oh, mereka katakan Arab demikian demikian demikian, gengsi. Ya, tatkala al-haq itu datang, mereka mengilmui akan ada datang seorang Nabi penutup. Ya, tapi mereka tidak mau mengimaninya, disebabkan kenapa? Salah satunya karena sifat gengsi dari barakallahu fikum. Nah, ini penyakit hati, barakallahu fikum, kita harus pada darinya, barakallahu fikum. Nah, wa min wa man akhadha al-'amal wa taraka al-'ilma fa hadha dhal, fa hadha dhallun ya, Maka barang siapa yang mengambil ataupun beramal ya, wa taraka al-ilm, dan dia meninggalkan ilmu, fa hadza dhallun, maka ini termasuk orang yang sesat. Ya, seperti Nasrani. Ya, barakallahu fikum. Mereka semangat beramal, melakukan kebaikan, semangat mereka. Barakallahu fikum. Tapi apa? Tidak didasari dengan ilmu. Mereka menjadikan agama ini sesuai dengan akal dan perasaan mereka. Yang akal perasaan mereka ini sering berubah-ubah tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, sehingga Alkitab itu suka dirubah-rubah. Ya, ini enggak cocok. Apa? Barakallahu fikum. Naam, dengan perkembangan zaman. Contoh. Mereka sebenarnya mengharamkan babi. Ini ada dalam Alkitab mereka. Mereka mengharamkan babi. Ya, barakallahu fikum. Tapi dengan perkembangan zaman, ya, barakallahu fikum, mereka syarah. Mereka rubah. Yang dimaksudkan di sini diharam, babi yang diharamkan adalah babi hutan. Bukan babi ternak. Bukan babi kota. Itu boleh halal sehingga orang-orang Nasrani makan babi sekarang. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal dulu Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengajarkan yang namanya babi itu haramun. Haram untuk dimakan. Mereka mengetahui ini, tapi karena semangat melakukan kebaikan, masa babi sih diharamkan? Kasihan. Ini kan binatang ciptaan Allah. Baru kita makanlah, manfaatkan. Ya. Oh, itu yang dimaksud babi hutan. Ya, disyarah oleh mereka. Dan seperti itulah berubah-ubah. Ya. Siapa yang mensyarahnya akan berubah Alkitab itu, barakallahu fiik. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, wa hadza ma nasta'inu minhu fi kulli raq'atin. Dan ini adalah perkara yang senantiasa kita berlindung darinya, fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat ketika kita salat. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7? Allah Subhanahu wa taala firman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Ini sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma pertanyaannya, permintaan kita ini tulus ataukah hanya sekedar lisan yang berkata-kata? Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kenapa kok saya Ustaz? Ya, barakallahu fikum, kok masih senang misalnya. Ya, kok ragu dengan Islam ini padahal setiap hari saya baca doa itu. Pertanyaannya, kamu membacanya bagaimana? Ya. Apakah ikhlas khusyuk engkau membacanya betul-betul meminta ihdinash shiratal mustaqim? Betul-betul engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya lisan yang bermain-main, pikiran kemana-mana? Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan disalahkan ayatnya, seolah-olah ayatnya kontradiksi. Ya, barakallahu fikum, dengan kehidupan kita sehari-hari. Justru yang harus disalahkan kitanya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan pernah menyalahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi salahkan muhasabah, introspeksi diri terhadap diri-diri kita, barakallahu fikum. Nah, طيب كمولنا الإخوان في الدين رحمه الله كذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به dan barang siapa yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya فإنه يكون مرتدا maka sesungguhnya ya, dia termasuk orang-orang yang keluar daripada agama Islam, murtadan 'ani dinil Islam, keluar daripada agama Islam. Ya. Sabar dulu ya. Ini akan ada penjelasannya nanti lagi Syekh Shalih Fauzan hafizah. Jangan langsung waduh, bahaya nih kalau enggak menuntut ilmu. Ya. Bisa kafir kita. Ya, sabar-sabar. Ya, insyaallah akan ada penjelasannya. Mana kategori yang masuk orang yang barakallahu fikum ya, i'rad, berpaling, betul-betul berpaling, mana yang mendapat udzur ya, ataupun tidak termasuk dalam yang dimaknai dalam pembahasan ini, barakallahu fikum. Nah, Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sempitkan hidupnya. Walaupun mungkin dia dalam keadaan kaya, bagaimana bentuk kesempitan di antaranya Allah berikan dia banyak pikiran atau Allah berikan dia banyak kesibukan yang melalaikan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Jadi kira orang yang kaya itu hidupnya enak-enak semua, tenang semua. Nah, mungkin tenang, tapi ketenangan dia bersama bersama asy-syaitan. Tidak bersama ya Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bersama agama, tapi disibukkan dengan perkara-perkara dunia terus, dijadikan budak dunia, barakallahu fikum. Sampai matinya wa iyad billah. Nah. Kemudian a'rada 'an dzikri, berpaling dari ya mengingatku, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maknanya lam yata'allamhu wa lam ya'mal bihi. Maksud daripada berpaling dari mengingatku, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yaitu bahwa dia tidak mempelajari agama ini dan dia tidak mengamalkan agama tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Demikian pula Allah firmankan di surat Al-Ahqaf ayat ke-3, barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa-apa yang mereka diperingatkan. Allah memperingatkan melalui ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling enggak mau dengar. Masa bodoh, enggak peduli. Ya, ini agama ini mencegah ya syahwatku. Mencegah barakallah keinginanku, kemauanku. Padahal sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini haram, tapi enggak peduli. Ya, ini berpaling. Ya, barakallah. Demikian pula di surat As-Sajdah ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang lebih ya zalim mimman dzukira bi ayati rabbih, dari orang-orang ya barakallahu fikum yang diingatkan akan ayat-ayat Rabb-nya, thumma a'rada 'anha, kemudian barakallahu fikum ya dia berpaling darinya, dari ayat-ayat tersebut dia tidak peduli, masa bodoh. Ya, inna minal mujrimina muntaqimun, ya sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa ini, barakallahu fikum. Nah, tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpaling daripada agama Allah, dari ayat-ayat Allah, ya, dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah hukum mereka. Mereka disebut sebagai al-mujrimun, para pelaku dosa. Ya, tidak peduli terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, a'rada 'anha ba'dama dzukira biha, ya, berpaling ya, darinya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah diingatkan tentangnya. Jadi dia ini bukan orang yang tidak mengetahui, bukan orang yang lahir di suku pedalaman sana yang sama sekali tidak pernah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Bukan orang yang sejak lahir sama sekali tidak pernah mendengarkan ada yang namanya Islam. Bukan. Sebuah pertanyaan juga, masih ada gak ya seperti itu? Orang yang dengar Islam saja gak pernah. Kalau dia sudah pernah dengar ada Islam, dia harus mencarinya. Harus mencarinya. Ini hujjah atas dia. Dia sudah pernah mendengar ada Islam. Tapi kalau masih ada suku yang seperti itu, misalnya di pedalaman sana, sama sekali sejak lahirnya dia tak pernah dengar nama Islam. Dia beramal dengan apa yang ada di kehidupannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka Barakallahu fikum, apabila dia mendengar ada agama namanya Islam, cari tahu. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sudah mengetahui al-Islam, bahkan lahir sebagai seorang muslim. Ya. Kemudian kita berpaling. Ya subhanallah. Tidak mau peduli terhadap Islam. Ya. Setiap hari kita melihat orang yang salat, orang berpuasa, masa bodoh, enggak mau peduli. Barakallahu fikum. Padahal orang dekat kita beramal dengan amalan Islam, kita tidak peduli. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa udzur yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Orang yang hidup di pedalaman sana mendengar nama Islam saja, dia akan dipertanggungjawab, dimintai pertanggungjawabannya. Sudahkah engkau mencari tahu, mempelajari Islam itu? Lalu bagaimana dengan orang yang lahir sebagai seorang muslim, kemudian dia tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti dia akan berhadap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau dibawa? Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasar." Nah, ini baru perinciannya. Ya. Oh, tadi kan secara umum, orang yang berpaling enggak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau beramal, itu termasuk kategori i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman ada pada posisi dikecualikan. Maksudnya tidak bisa mudah untuk dikafirkan. Bagaimana dia? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa hunaka insanun." Ya. Di sana, ya, ada orang la yata'allamu, dia tidak mau belajar, min babil kasal. Karena apa? Karena malas. Ada orang yang enggak mau menuntut ilmu bukan karena apa? Bukan dia tidak mau, bukan dia tidak takut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, tapi karena malas belajar. Ya. Hala la yukaffir, kata Syekh Shalih. Ini tidak dikafirkan. Ya, barakallahu fikum. Malas dia. Ya. Karena memang menuntut ilmu itu berat, butuh banyak kesabaran, barakallahu fikum. Bayangkan menuntut ilmu harus, ya, berjalan ataupun safar, ya, ataupun bahkan meninggalkan pekerjaan. Barakallahu fikum. Dan ya, duduk dengan ilmu. Bukan bermain-main. Ya, barakallahu fikum. Bukan tamasya, bukan rekreasi, tapi duduk mendengarkan untuk kesabaran, barakallahu fikum. Nah, hadza la yukaffir. Ini tidak dikafirkan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Walakinnahu, akan tetapi, terkadang amal tidak dikafirkan, ya, barakallahu. Akan tetapi yulamu ala kaslihi, akan tetapi dia dicela atas kemalasannya. Artinya apa? Ada konsekuensi juga orang yang malas menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemalasannya ini akan dicela di dunia dan di akhirat, barakallahu fikum. Nah, amma idza kana taraka talab al-ilmi adama raghbatin fil ilm, adapun apabila dia meninggalkan menuntut ilmu karena ketidaksukaan dia terhadap ilmu. Nah, ini ya, beda tadi karena malas, tapi ini enggak suka dengan syariat ini. Enggak suka dengan Islam. Enggak suka dengan syariat. Ya, ini ya. Hadza huwa al-i'rad wa li'adz billah. Inilah yang dimaksud dengan berpaling. Dia tidak mau menuntut ilmu karena apa? Karena enggak suka dengan dinullah azza wa jalla. Dia suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia benci Islam ini. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi yang sering diangkat-angkat isu-isu yang sensitif misalnya di telinga orang-orang awam. Ya, misalnya Islam suka dengan peperangan. Islam itu enggak berperi kemanusiaan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa? Orang langsung dihukum apa? adanya kisos, adanya hukuman mati. Ini kan melanggar HAM misalnya. Saya nggak suka, saya nggak bangga menjadi seorang Muslim. Adanya poligami, ini kan tidak adil bagi kaum wanita. Ini contoh-contoh saja, ungkapan-ungkapan. Barakallahu. Walaupun saya Muslim, tapi saya malu dengan keislaman saya. Ini bahaya. Termasuk orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, hadza huwa alladhi yakfur. Inilah yang termasuk kategori yang dikafirkan. Ya, barakallahu fikum. Walakin in kana al-mar'u yarghabu al-'ilma, akan tetapi bila seorang itu menyukai ilmu, yuhibbul 'ilma, yang mencintai ilmu, walakinnahu 'indahu kaslun, akan tetapi ada padanya itu kemalasan. Ya. Kenapa? Li'anna talab al-'ilmi ya sa'bun, karena ya menuntut ilmu itu sulit sebagaimana kita sebutkan tadi. Yatatallabu sabran, yang menuntut akan adanya kesabaran. Wa yatatallabu tahammulan, dan menuntut akan adanya apa? Tahammul maknanya sama dengan sabar. Ya, kalau kita bedakan sedikit, butuh adanya apa? Kekokohan itu apa? Berkesinambungan menuntut ilmu itu. Bukan sehari sudah selesai. Seminggu selesai. Ada berkesinambungannya. Ya. Jadi enggak berhenti, tidak ada batasan waktu. Nah itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa yatatallabu julusan, dan menuntut ya untuk duduk. Jadi maksudnya apa? Kita menuntut ilmu duduk, bukan bermain-main, bukan nyantai-nyantai, kopi dan segala macamnya. Walaupun boleh minum sambil majelis ilmu boleh. Ya, barakallahu. Maksudnya apa? Tujuan kita tapi duduk dengan duduk dan waktu yang tidak sedikit. Tidak sebentar. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini capek maksudnya. Wa huwa kaslan, dan dia malas. Fa hadza yulamu ala kaslihi wa ala tafridhihi, walakinahu la yasilu ila haddil kufur. Ya. Maka orang ini dicela atas kemalasannya dan atas sikap bermudah-mudahannya. Akan tetapi, ya, dia tidak sampai pada batas kekafiran. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita telah mengetahui yang namanya i'rad berpaling adalah dengan tidak menyukai ilmu. Ya, meninggalkan menuntut ilmu, tidak mau beramal dengan ilmu karena dia tidak suka memang. Ya, benci dia. Ya, tapi orang yang karena malas, karena capek, letih, misalnya habis kerja, capek memang. Ya, waduh, istirahat dulu lah. Barakallahu. Ini masih mending dibandingkan orang yang memang enggak mau menuntut ilmu karena malas. Ya. Tapi apa? Dia memang tidak dikafirkan, tapi dia dicela dengan kemalasannya. Dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk urusan dunia saja, untuk materi engkau cari habis-habisan sampai lembur engkau mencari rezeki itu dalam keadaan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peras keringatmu banting tulang, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk hal yang belum jelas nasibnya, yaitu tentang kondisi agamamu, nanti engkau mati dalam keadaan apa itu belum jelas, engkau bermalas-malas. Engkau mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan Islam belum jelas. Walaupun sekarang kita beragama Islam, belum ada jaminan, tapi rezeki sudah ada jaminan. Kerja atau tidakkah, rezekimu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerja atau engkau batalkan kerjamu, engkau belajar agama Allah, rezekimu sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila engkau sibuk mengejar hal yang sudah jelas tapi engkau meninggalkan hal yang belum jelas, di mana akal sehat kita, barakallahu fikum? Nah. Ya. Di mana akal sehat kita, barakallahu fikum? Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita batasi sampai di sini dulu karena ada sisi pendalilan nanti dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala terhadap